tapi ya gitulah, masih belum on sepenuhnya gitu ya, masih separuh nyawa. Nah inilah bedanya pada hari ini. Ada dua perbedaan penting. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah kita ini, ya mudah-mudahan bisa berkesinambungan. Terima kasih kepada DKM yang sudah memulainya. Cuma kadang-kadang ide kreatif saya itu muncul ada waktu-waktu tertentu. Sama kayak badan saya, kadang-kadang six pack itu waktu-waktu tertentu. Banyakannya one pack. Ini pun setelah ngobrol panjang kemarin di ruangan saya dengan Ustaz Deden soal Quran di Indonesia ini. Jadi ceritanya Ustaz Deden kemarin keliling lah ke pesantren-pesantren tahfidz di seluruh Indonesia yang besar-besar dan yang sudah tua. Ada temuan menarik. Ada temuan menarik sekali. Dan ini tidak bermaksud untuk memojokkan siapapun. Sangat sulit mencari pesantren, walaupun pesantren tua dan muridnya ribuan, sedikit sekali yang mutqin, yang mengaku sudah 30 juz, sudah 15 juz atau sudah 5 juz, ketika dicek ulang ternyata ya banyak yang hilang hafalannya. Dan memang sampai akhir zaman semakin lama semakin berkurang. Tetapi ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Bagaimana caranya kita bisa melahirkan orang-orang yang betul-betul hafalannya kuat? Nah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi dengan semua kekurangan dan kesalahan, dan kita semua. Sebab dari sini semua dimulai. Dari Quran semua perjalanan dimulai. Dan tingkatan surga seseorang tentu diukur juga dari ayat berapa, pada ayat berapa dia berhenti. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya nanti tingkatan surga kamu di akhirat, kalau hidup ingin dengan Quran berarti orientasinya ke akhirat, akan berhenti pada ayat berapa kamu baca paling akhir. Kalau yang di sini langsung tinggi karena langsung kul a'udzu birabbin nas. Surganya langsung tinggi barangkali gitu. Tentu di sini Allah Subhanahu wa taala punya kriterianya sendiri. Tapi yang pasti yang akan menjawab nantinya di akhirat kelak itu ya amal kita. Kalau kita ini meninggal dunia lalu kemudian masuk kubur, siapa yang menjawab pertanyaan malaikat? Nanti yang menjawab pertanyaan di kubur itu siapa? Amal saleh kita ya. Si amal kita lah yang menjadi sosok yang akan menjawab pertanyaan kubur. Begitu juga nanti di akhirat, yang akan menjawab pertanyaan kita siapa? Kok lupa tuh, pura-pura lupa. Pasti tahu. Apa yang menjawab? Organ tubuh atau amal soleh? Organ tubuh. Bahkan kulit pun akan melapor, gitu ya. Kembali dulu. Jadi tingkatan surga kita di akhirat kelak itu, kalau berdasarkan hadis Nabi, saya tanya, ada berapa lantai surga itu kira-kira? Jika level ini terkait dengan kelas-kelas di surga, siapa yang tahu? Ada 7. Tapi tujuh ini terbagi-bagi lagi levelingnya, kelas-kelasnya. Berapa tingkat surga itu? Sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Dalilnya apa? Ya yang hadis yang kita baca tadi. Fa'inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukan kamu di surga nanti bersesuaian dengan ayat terakhir berapa yang kamu baca. Jadi siapa yang paling banyak Qur'annya? Cuma ada temuan menarik lagi. 90% alumni pesantren tahfidz Qur'an hilang hafalannya. Dan kalau diseleksi lagi di luar yang menghafal, kalau gitu menghafal apa jangan ya? Daripada begini, artinya kan berdosa sudah hafal kemudian dibiarkan begitu saja sampai hilang. Daripada dosa mendingan ngafal atau jangan? Hah? Ya ngafal lah, kan supaya surganya paling paling tinggi, paling istimewa. Cuma berjuanglah sekuat tenaga untuk menjaganya, memurojaahnya semampu yang bisa kita lakukan. Tapi ada lagi yang menarik, temuan Ustaz Deden di lapangan. Ini saya dapat data gratis. Ustaz Deden sempat tercengang dan kemudian iri, dan itu memotivasi dirinya. Jadi ceritanya, biasanya sholat malamnya hanya satu juz, ya, dan santri-santrinya yang tidak bangun malam dan tidak sholat tahajud, tidak memuroja hafalan, dilempar ke kolam. Kalau dia kisi, lempar kemana gitu. Terus dilempar pulang semua ya. Ini lembaga pendidikan apa gitu ceritanya. Ya tentu ada komitmen-komitmen untuk menjaga konsistensi. Saya ambil yang paling tinggi dulu supaya kita termotivasi semua. Ada menarik, ada orang tidak hafal Quran tapi setiap 3 hari dia khatam Quran. Luar biasa gak itu? Jadi mengalahkan hafiz Quran itu sendiri. Nah, bagi yang memorinya lemah, memang susah kalau dipaksakan. Tetapi dengan izin Allah akan dimudahkan. Namun ada yang bagus. Ketika Ustaz Deden ngobrol, sebenarnya cerita ngalor ngidur kesana kemari, saya nangkep semuanya sebetulnya. Ada angle-angle menarik yang saya garis bawahi, dan saya gak nyata waktu dia ngomong, tapi saya tertarik nih beberapa analisisnya. Bagi Ustaz Deden dia jalan-jalan, tapi bagi saya dia penelitian ini. Dan saya dapat data gratis. Jadi ada orang-orang yang setiap 3 hari dia khatam Quran, padahal dia tidak hafal Quran. Orang seperti ini barangkali tidak hafal dalam pengertian kalau disuruh hifzan bil ghaib, menghafal secara ghaib. Tapi kalau sudah dapat ujungnya, ujung kata dia bisa selesaikan kata, ujung ayat dia bisa selesaikan ayatnya. Mungkin ujung halaman dia juga bisa menerka-nerka satu halaman itu berserta terusannya. Nah, kalau kita kira-kira mau yang mana nih? Maunya dulu. Mau kan banyakkan maunya biasanya. Kalau diajak ke Quran biasanya semangat itu kan. Tiba-tiba meledak takbir, Allahu Akbar. Ini pulang dari masjid balik lagi kepada kesesatan yang awal. Jangan kan di luar Ramadan, di Ramadan aja kagak selesai. Tapi ada orang yang membuat iri si Hafizul Quran ini. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa seperti itu. Jadi ada orang tidak hafiz Quran tapi membaca Quran setiap 3 hari dia khatam Quran. Luar biasa itu. Dan ada seseorang yang sekarang luar biasa hafalan Qur'annya dan konsistensinya kepada Al-Qur'an. Jadi selama 3 tahun dia baca Quran khatam setiap bulan. 3 tahun dia lakukan itu dulu. Ini kalau ingin menjadi ahlul Quran yang sungguh-sungguh by proses, ini saya kasih beri tangga-tangganya. Tinggal nanti milih paket yang mana. Jadi enggak usah terburu-buru juga menjadi hafizul Quran. Saya punya teman, dia dekan di PT IKI. Kalau ada orang daftar ingin menjadi hafiz Quran, dia enggak bilang jangan, dia enggak bilang juga iya. Udah baca Quran aja dulu di sini 1 minggu, saya mau lihat. Bisa enggak sekali duduk 3-6 jam? Kalau enggak, sebaiknya jangan deh. Kalau cuma anggota-anggotan nanti kasihan. Ini buat para anggoters. Anggoters berarti anggota-anggota, tergantung motivasi hari itu, kemudian dia bergerak setelah itu anggota lagi, ini namanya anggoters gitu. Bikin dulu project. Misalnya one day one juice sudah bagus itu. Kalau one day one juice berarti 1 bulan khatam Quran. Di sini coba kira-kira tunjuk tangan dalam hati siapa yang khatam Quran setiap bulan. Oh, semuanya kayaknya tunjuk tangan di dalam hati. Saya Ustaz, rencananya. Tapi kalau hari ini dipatenkan itu 3 bulan dengan izin Allah, Anda mendapatkan taufik. Karena kalau sudah mau baca Quran pasti sudah dapat hidayah itu. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga dimampukan untuk menjadi orang baik seperti itu yang istiqamah, dan mudah-mudahan semuanya bisa. Dan bisa sampai akhir hayat. Setelah 3 tahun dia konsisten, 1 bulan khatam Quran, 3 tahun berikutnya adalah 1 minggu atau 1 Jumat khatam Quran. Setiap Jumat khatam Quran yang digambarkan oleh Imam Syafi'i ini adalah ya selemah-lemahnya iman lah, kira-kira begitu. Atau 40 hari enggak khatam Quran itu adalah ya selomor-lomornya iman, kira-kira begitu. Lomornya apa ya? Ya lambat banget lah begitu. Jangan tersinggung kalau kemudian Anda masih di bawah ini standarnya, karena ini mayoritas. Jadi sampai di sini rencananya mau paket yang mana nih? Rencananya 3 tahun dia bisa setiap Jumat khatam Quran. 3 tahun berikutnya diambil 3 hari khatam Quran, 3 tahun lagi. Ya, ini ibu-ibu masih banyak yang punya kesempatan umur panjang. Saya lihat banyak ibu-ibu muda di sini. Ada yang umurnya hampir 60, ada yang hampir 70. Ya, ada yang dulu 70. Insya Allah, mudah-mudahan bisa husnul khatimah bersama Al-Quran. Dari cantik sampai cantik lagi, dari hidup sampai dibangkitkan lagi, insya Allah. Jadi 3 tahun paketnya dia khatam Quran setiap bulan, 3 tahun paketnya khatam Quran setiap Jumat, dan 3 tahun paketnya khatam Quran setiap 3 hari. Boleh juga sih kita rencanakan. Nanti memasuki tahun ke-10 barulah dia belajar menghafal Quran. Wah, ini pasti sudah bagus karena sudah baca zahirannya, sudah konsisten, dan setelah itu murojaahnya bagus. Jadi saya kira belum terlambat ya Ustaz Usman, bisa dimulai hari ini. 3 tahun berapa rencananya Ustaz Usman? Enggak berani janji di dalam hati saya. Tapi pada hari ini, kalau Anda ingin menjadi manusia baru, ingin menjadi manusia yang paling berbahagia, pada pertemuan perdana ini dan Anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan berubah hidupmu, percaya deh. Yang namanya change, perubahan, percaya deh. Kalau mulainya dari sini, hidupmu akan berubah sedahsyat-dahsyatnya. Saya sebagai pribadi ketika tamat dari pesantren kemudian memilih untuk tafsirul Quran, hari ini saya cuma bisa bersyukur. Kenapa ya? Dulu saya diberi keinginan itu, seandainya saya tidak diberi keinginan itu, saya nggak tahu bagaimana hidup saya. Untung saya dikasih keinginan seperti itu. Pokoknya nggak kuliah dulu, demi Allah. Bahwa nanti bisa ke Madinah, hadza min fadli rabbi. Itu hanya keutamaan tambahan bonus. Tetapi diberikan kekuatan pada saat itu untuk meninggalkan yang lain, memilih untuk hidup berpelukan bersama Quran dengan semua kelemahan dan kekurangan sampai hari ini. Untung saat itu. Dan di situ memang dimulainya sebuah perubahan besar. Di dunia ini, Ahlul Quran lah sesungguhnya orang-orang yang paling mulia itu, dengan semua tingkatan-tingkatan cara dia berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi siap untuk berubah pada hari ini? Mau ada perubahan besar pada diri kita hari ini? Seberapa besar perubahanmu dalam hidupmu pada hari ini tergantung pada komitmenmu untuk hidup bersama Quran pada hari ini. Mau berubah? Berubah lambat atau berubah cepat? Cepat tapi istiqomah, mau? Insya Allah dimampukan. Oke, jadi mau ambil paket yang mana? Rencananya. Tapi demi Allah sekali lagi, kalau hari ini di waktu Quranul Fajr kita memulai hari dengan Al-Quran dan kemudian menetapkan hidup untuk sampai mati bersama Al-Quran, berarti Anda sudah mengambil sebuah jalan perubahan, dan perubahan terjadi setiap hari. Akan ada hal-hal luar biasa, percayalah. Akan berubah hidupmu, akan berbeda hidupmu, itu pasti. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran sudah ditakdirkan masuk ke dalam jiwamu dan itu sudah menjadi sebuah keinginanmu dan menyatu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kamu akan menjadi manusia baru dengan kebahagiaan yang baru, dengan semua kecerdasanmu yang baru. Berubah itu. Bersyukurlah. Ustaz, saya sih gak hafal, tapi saya menghafalkan surat-surat yang selama ini pokoknya saya ulang, saya baca, saya ulang lagi, saya baca lagi. Saya juga bangga dengan orang-orang seperti ini. Jadi ada orang tipenya dia masih terbata-bata baca Qurannya, tapi dia gak ngotot untuk cepat khatam. Memang target khatam itu bagus, bagus. Tapi buat pemula yang baca Qurannya masih terbata-bata, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Wabashiril ladina amanu, gitu. Daripada begitu terus sampai akhir, walaupun mudah-mudahan gak begitu terus, akan ada saat di mana Allah akan memberikan lompatan besar, perubahan besar pada dirinya. Tiba-tiba feelingnya menyatu dengan Al-Quran. Ada saatnya tiba-tiba dikasih. Tetapi ada lagi yang lebih baik sejak awal. Daripada saya paksakan terbata-bata sampai khatam, mendingan saya baca 10 kali satu halaman ini sampai saya lancar. Kalau saya baca 10 kali satu halaman ini, berarti seakan-akan dia membaca berapa halaman? 10 halaman. 10 halaman itu berapa juz? Setengah juz. Jadi dia mendapatkan pahala baca Quran setengah juz, tapi pada saat yang sama dia sudah lancar satu hafalan. Ini juga metode bagus. Ini buat para pemula. Setelah 10 halaman dia ulangi, 10 halaman, satu halaman 10 kali dia ulangi membacanya, lalu dia niat menghafal dengan cara mengulang 10 kali lagi. Jadi dapat berapa juz? 1 juz pahalanya. Padahal yang dibaca pada hari ini cuma 1 halaman. Dia dapat pahala berapa? 1 juz. Besok begitu lagi. Dapat berapa juz? 20 juz. 2 juz. Ya. Pahala 2 juz. Pada hitungan keberapa dia dapat pahala khatam Quran? Pada halaman berapa? Pada halaman berapa? Halaman ke 30. Halaman ke 30 itu juz berapa? Juz? Satu juz berapa halaman sih? 20. Jadi kalau 30, dia baru baca dan belajar menghafal satu setengah juz, belajar menghafal, ini belum hafal, tapi dia sudah dapat pahala khatam Quran. Padahal yang dikuasai baru satu setengah juz. Ini juga istimewa. Yang penting hidup setiap hari bersama Al-Quran. Jadi saya sudah gambarkan teknik praktis dari kelas yang paling tinggi sampai yang paling standar. Jadi hari ini sudah jelas mau ambil paket yang mana? Sudah. Itu kalau mau perubahan besar di dalam hidupmu. Nah, sekarang saya ingin melangkah kepada sesuatu lagi yang besar, yang kedua. Ini sebagai bonus yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Jemaah rahimakumullah, Quran itu diturunkan untuk apa sih sebetulnya? Quran diturunkan untuk dijadikan apa? Petunjuk. Bagus sekali. Ibu-ibu, kalau membelanjakan harta di mana? Iya, karena kata-kata itu dan melengket di kepala. Walaupun prakteknya lain ya. Sebagian besar harta dibelanjakan di jalan apa? Enggak lah, Kasablanka sebetulnya. Terusan sampai Mas Mansur sama. Ya. Dari Kokas, Kuncit, Ambasador, Tamsit sampai Blok A. Kayaknya hafalan ustadznya deh. Kan survei, ustadznya survei ceritanya. Padahal sama juga kelakuannya. Jadi kalau ditanya, di manakah belanjakan harta? Di jalan Allah. Jalan Allahnya yang mana? Nah itu dia ustadz masalahnya. Jalan Allah sekarang di Lombok. Saya baru sampai tadi malam dari Lombok. Ya Allah, menyedihkan sekali. Betul-betul terpal itu sangat dibutuhkan. Jadi saya, ini bukan pencitraan kayak si dia ya. Sekarang ini aneh-aneh aja ya. Mungkin karena jarang-jarang lihat gitu kan barangkali. Jadi kalau ya Allah, saya menyebutnya kejam banget ya. Udah orang susah masih ya jadi pakai kampanye gitu. Jangan ya kayak gitu tuh orang. Bukan di Indonesia nih saya ceritanya. Di bumi Allah saya ceritanya. Masih aja. Ya Rabb. Ya sudahlah. Saya tidur. Tadi sebetulnya nggak niat tidur, malam kita begadang nih sama teman-teman tuh kongko-kongko di tempat jarang-jarang kan nongkrong bareng gitu di tenda orang-orang pengungsian yang ribuan itu. Ya ingin merasakan energi positifnya kan. Saya tuh kalau datang ke tempat gempa, tadabur ayatnya itu bi anna rabbaka awhalaha. Kan gitu ya. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu bi anna rabbaka awhalaha. Jadi energi Quranul Fajr ingin memulai dengan Quran di waktu fajar, kadang-kadang implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya sendiri suka punya target-target aneh ke satu tempat gara-gara adanya perubahan-perubahan cara berpikir berdasarkan rumusan-rumusan Al-Quran, sehingga berbeda dengan para relawan lain cara berpikir ketika berada di daerah gempa. Jadi gak sempat kampanye gitu. Karena pada saat itu bagi saya, di wilayah gempa ini, saya bilang sama orang-orang yang, bapak-bapak ibu sekalian, Anda tuh sudah kehilangan rumah. Besar gak kehilangannya? Besar. Anda gak pernah menyangka kan tiba-tiba harus tinggal di tenda seperti ini, dan bukan cuma sendiri tapi sekeluarga. Apalagi para ayah kan gak tega melihat anak istrinya begini. Dan bukannya cuma sekeluarga, tapi banyak keluarga di tenda 10x10. 10x10 itu kalau ini masjid ini ukuran berapa? 100 meter berarti kan? Ini masjid ini ukuran berapa nih? Ini seandainya di KM gak bisa jawab. Kalau zaman saya di pesantren dulu mungkin dijewer habis. Harusnya dia jawab tuh. Satu soft DKM ada berapa orang di sini? Oh dulu saya bagian pengajaran dicek sama kiai. Dan ada berapa staff di EDKM di sini? Jadi setiap Jumat dari depan sampai belakang kira-kira ada berapa orang? Dia harus sering hitung, belajar jadi orang kaya. Orang kaya itu banyak ngitung, berhitung terus sehingga berinfak juga kadang-kadang pelit. Karena kebanyakan. Tapi jadi DKM bukan untuk pelit maksud saya. Nah, dalam kondisi sekian ada berapa keran yang aktif dan berapa keran yang tidak aktif? Setiap orang berbunyi dalam berapa detik dan berapa menit? Kira-kira kalau pas azan bagaimana persiapan kita dan seterusnya. Dan setiap orang butuh volume berapa volume air dalam berwudu. Nanti setelah ini hitung semua ya. Saya minta laporan DKM. Gitu. Apalagi kalau suruh ngitung berapa menit yang orang habiskan untuk sholat Jumat, tinggalkan pekerjaan. Dan berarti setiap orang meninggalkan beberapa apa berapa banyak kinerja yang mestinya dia hasilkan. Coba itu berdasarkan gaji dia satu bulan, lalu hitung dengan jam kerja, kenanya berapa, hitung berapa jumlah orang sholat Jumat, berarti berapa yang hilang, tiba-tiba khatibnya suka-suka ngomongnya tidak mencerahkan. Berapa kerugian umat pada saat itu? Nanti coba bikin penelitian begitu. Supaya khatib-khatib Jumat pada waras. Jangan main-main dengan orang duduk seperti ini. Saya duduk seperti ini. Kemudian mereka datang ke sini dengan ongkos motor bensinnya berapa, biaya penyusutan berapa, banyak loh. Jangan sampai sia-siakan orang yang datang ke acara seperti ini. Saya sendiri terpaksa harus pulang hari ini karena ada acara hari ini. Yang sebetulnya kemarin belum selesai pekerjaan di Lombok dan Bali, karena kemarin di Bali bertemu dan diundang khusus oleh seorang raja di Bali. Dia punya istana, puri di Denpasar. Tahu dong harga tanah di Denpasar? Cuma 1,5 hektar tanah dia, istananya di sini. Ustaz nanti bikin tabligh akbar di sini, di puri, nggak salah nih pak, khusus buat ustaz. Hati-hati nanti kalau saya ke Bali undangannya raja langsung. Ada banyak cerita lain, tapi saya suruh cepat kembali. Saya harus kembali karena ada acara subuh pada hari ini. Jadi kalau sampai panitia juga salah-salah kerjanya dosa loh. Gitu. Semua kita perhitungkan. Ngomong-ngomong tadi sampai mana pembicaraan? Kenapa kesini larinya? Ini cuma sayap tadi supaya tambah. Ya. Jadi jalan Allah itu di mana bu sekarang bu? Belanjakan harta di jalan apa? Jalan Allah jadi di mana? Nah di Lombok diantaranya. Saya udah pakai jaket. Habis begadang pada malam hari itu, akhirnya jelang subuh agak teler juga, masuk lagi karena kedinginan. Tutup tenda, lihat, ternyata di malam hari 19 derajat, di waktu subuh 20 derajat. Kalau kita ini rata-rata 27, 28, 29 gitu kan ya, derajat Celsius. Saya aja kedinginan. Tapi sebelum itu, saya sudah ronda sama tim. Alhamdulillah saya bahagia sekali karena tim kerja akal bekerja sama dengan Hidayatullah dengan 3 lembaga lain. Dan ternyata sangat efektif ketimbang organisasi kemanusiaan jalan sendiri. Jadi saya juga senang dengan Ustaz Hasan yang selalu mengajak akal bekerja sama untuk daerah tertinggal, dusun-dusun tertinggal di seluruh Indonesia, terutama di Halmahera yang Ustaz Hasan pikirkan itu. Saya bangga dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya, orang-orang seperti ini harusnya mendapatkan apa namanya apresiasi. Jadi malam itu kita keliling karena selimut terbatas. Yang mau kita bagikan orang ribuan. Gimana caranya agar pembagian adil? Gini Ustaz strateginya, kita jalan malam sama tim akal. Karena tim akal dapat pengalaman dari Hidayatullah, dari tim sarnya. Jalan malam-malam, lihat siapa yang gak pakai selimut, siapa yang gak pakai alas. Nah itu yang kita kasih tikar, itu yang kita kasih selimut. Ya Rabb, ternyata banyak dapat bayi, batita dan balita. Sebab kalau kita cuma kasih ini selimut, silakan bagi-bagi. Dalam kondisi seperti itu yang kuatlah yang dapat. Mau bangun musala, ada juga manajemennya. Kalau kita taruh ini apa? Tenda, silakan bangun bersama. Enggak setiap pengungsi itu bisa bekerja sama. Dan lagi-lagi yang kuatlah yang dapat di situ, ada jatah preman di situ. Caranya bagaimana? Kita edukasi pengungsinya dan kita minta mereka bekerja sama. Kemudian yang laki-laki cari bambu, bikin kerangka. Mau berapa lebar rencananya musolanya? Sesudah berdiri kerangkanya, tapi ada yang kompak, ada yang nggak kompak. Saya nggak mau cerita di sini takut menyebar. Ada yang kompak. Nah, yang inilah kemudian yang kita kasih tendanya. Sehingga betul-betul tenda itu dijadikan tempat ibadah. Saya dapat bayi, ya Allah. Ternyata mereka tuh cuma ada tenda, itu pun banyak yang bolong-bolong, masuk musim hujan pula. Jadi pas saya kesana itu hari pertama turun hujan. Musim hujan maksud saya. Bayangkan kalau malam mereka tuh gak pakai pintu pula. Saya udah pakai pintu aja udah kedinginan. Gimana bayi-bayi ini? Dan itu desak-desakan di dalam situ. Dan sampai sekarang mereka sangat membutuhkan relawan-relawan itu. Jadi anak-anak muda ini pokoknya paling lama ini seharusnya setiap minggu udah balik, udah tukar itu shiftnya itu. Sebab relawan ini bekerjanya luar biasa, diharapkan lebih dari siapa saja. Orang itu mau makan hari ini, mau minum hari ini, betul gak? Tapi ada makanan gak? Minggu depan aja ya. Kira-kira gimana? Gue colok juga mata lu. Mana ada relawan enggak bisa begitu. Sebenarnya berharap. Padahal si relawan ini sendiri bukan orang yang kaya raya, tapi memang harus punya jiwa itu. Dia butuh makan hari ini, dia minum juga hari ini. Kalau dia mules, dia kita keluarkan juga hari ini. Kita harus siapin, Pak, saya mau buang air hari ini di mana ya supaya sehat. Entar 2 minggu lagi baru bikin MCK. Semua harus hari ini. Yang sakit mau minum obat hari ini gak bisa ditunda kan? Jadi pekerjaan itu luar biasa, tapi untunglah kita berjamaah. Dan di sana luar biasa, terutama di daerah-daerah wisata. Jadi ini sangat dibutuhkan. Nah, syukur-syukur nanti kalau ada yang mau jadi relawan sambil menghafal Quran di sana, insya Allah cepat. Sambil baca Quran, karena saya menangkap di situ bi anna rabbaka auhalaha. Allah sedang mewahyukan kepada bumi Lombok untuk bertutur dengan cara itu. Dan di situ pasti ada hikmah besar bagi orang yang mau mengambil hikmahnya. Nah, tadi saya bertanya tentang, nah, kenapa saya bicara tentang Lombok? Saya mau bicara tentang kenapa ya umat Islam ini kalau ada temuan-temuan barat selalu bilang, wah itu ada di dalam Al-Quran itu. Terus ada temuan baru dari barat, dia bilang, wah itu 1400 tahun yang lalu sudah ada di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, orang seperti itu menunjukkan dia pintar atau dia bodoh? Menunjukkan pintar atau bodoh? Kalau ditanya ayat yang mana, belum tentu juga dia tahu kan? Yang penting sudah ada dulu di Quran begitu. Menunjukkan dia bodoh. Kalau memang sudah ada di Quran sejak 1400 tahun yang lalu, kenapa bukan kita yang menemukannya? Kalau memang itu sudah ada 1400 tahun yang lalu, kenapa kita tidak lebih maju 1400 tahun dibanding mereka? Dari mana masalahnya? Bukankah Al-Fatihah pada masa Rasulullah? Bukankah Al-Fatihah pada masa sahabat penyebaran Islam? Bukankah Al-Fatihah di masa tabi'in ketika mereka menjadi orang-orang cerdas di muka bumi? Bukankah ketika Al-Fatihah diturunkan pada masa Renaissance Islam juga sama dengan Al-Fatihah yang diturunkan di masa kehancuran kekuatan Islam? Bukankah sama juga Al-Fatihah dengan hari ini ketika kita mulai merangkak membangkitkan peradaban kita? Iya. Lalu masalahnya di mana? Kalau memang Al-Fatihahnya itu-itu juga dan sama aja, di mana masalahnya kira-kira? Di mana errornya? Halo, di mana? Di Quran atau di manusianya? Ada apa dengan manusianya? Di mana masalahnya? Oh, berarti ada yang salah nih. Contoh, saya bicara kehidupan kita sehari-hari. Apa bedanya anak-anak sekolah di Jepang dengan di Indonesia? Bu, di Jepang itu ibu-ibunya tuh dapat tugas menjadi petugas jalan raya untuk anak-anaknya. Dari komplek tertentu sampai sekolahan, itu orang tua tuh bergiliran. Setiap hari ada gilirannya khusus untuk ibu-ibu. Jadi setiap pagi ibu-ibu udah ada yang keluar pakai baju kayak orang dinas DLAJ itu, pakai rompi yang ada apa namanya kayak stiker metalik gitu, untuk mengawal anak sekolah sampai ke sekolahannya dan untuk menyeberangkan anak-anak. Itu yang bertugas wali murid perempuan. Kalau ibu-ibu sini ditugasin kira-kira mau gak ya? Coba deh ke Jepang dan kemudian pagi-pagi jalan ke sana. Lihat di antara aktivitasnya. Tapi ada yang menarik pas sampai sekolah. Setiap hari 10 menit anak-anak mulai dari TK sampai yang tinggi itu wajib bersih-bersih kelas. Setiap hari bersama gurunya. Jadi enggak nyuruh OB. Semua anak untuk pendidikan itu. Dan bersama gurunya 10 menit. Ini bukan piket, semua setiap kelas bareng-bareng. Setiap hari 10 menit. Pendidikan yang luar biasa. Nilai pendidikan itu. Mau kemudian anak-anak main-main, nyapunya juga berantakan. Tapi karena itu dibiasakan setiap hari dan bertahun-tahun, maka Anda tidak akan dapati banyak tempat sampah di Jepang itu. Saya kan tukang ingusan nih, karena masih kecil kan gitu. Mau buang tisu itu susah nyari tempat sampah di Jepang. Aneh ya, enggak ada tempat sampah tapi bersih. Kan teorinya kalau enggak ada tempat sampah berarti lalu buang di mana sampahnya? Nah, orang Jepang itu keluar rumah bawa kresek. Kresek sendiri. Jadi setiap orang bertanggung jawab terhadap sampahnya. Jadi mereka keluar rumah itu selalu punya kresek untuk plastik sampah dia sendiri. Berapa volume sampah yang akan dia keluarkan, dia sudah siapkan ukuran plastiknya. Jadi dari, kan kita kan kalau naik bus di sana, ya, ingat gak waktu kita bareng-bareng ke sana dulu? Lupa ya? Kan kalau bus di sana setiap 3 menit kan? 3 menit ada, 3 menit ada, sama kayak di kita juga kan nunggunya? Di sana kalau ada kebakaran karena sering terjadi gempa, jadi dia persiapan. Jepang itu kan buminya selalu terjadi gempa kan, sehingga bangunannya sudah dikondisikan sedemikian rupa, sarana infrastrukturnya disediakan sedemikian rupa. Jadi kalau terjadi kebakaran, SOP mereka, standard operating procedure mereka, 3 menit pokoknya semua petugas, baik pemadam kebakaran, ambulans, polisi, sama satu mobil lagi cadangan kalau masalah truk gitu, kalau ada kebakaran 3 menit sampai lokasi. Kalau di kita, dan gak ada ceritanya, wah api masih banyak, air habis, ayo kita cari kali dulu, nyedot dulu gitu kan? Ya udah. Bagaimana caranya supaya bisa sampai 3 menit? Dan gak ada cerita air habis. Itu difikirkan betul. Di antaranya adalah apa namanya, hidran-hidrannya itu di setiap titik sudah disiapkan. Jadi udah kompatibel selangnya sama hidran di setiap tempat itu. Itu karena 3 menit pasang dan itu gak mati. Bayangkan pas lagi kenceng-kencengnya, lagi seru-serunya apinya, habis airnya. Mau ngambil di kali kena macet, sebentar lagi macet, ya sudah kogolal sih. Sehingga tidak ada sampah, semua tetap tepat waktu. Mestinya orang Islam bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Tapi di mana errornya? Apa hadis tentang kebersihan misalnya? Hadis tentang kebersihan apa biasanya? Dong. At-tuhuru syatrul iman, apalagi misalnya? Cuma salahnya kita nih, termasuk kesalahan saya, dibacakan hadis di sini, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasih banget. Kalau Rasulullah dibaca dan dihafal, begitu kan? Hafal dan dapat sanad. Sanad hadis-hadis kebersihan misalnya. Setelah itu diujilah. Ma makna at-tahur? Ma tafsirul iman? Kosa katanya dijawab semuanya, hafal. Nanti diujikan. Tetapi buang sampah sembarangan, kelasnya kotor, diuji detail, ya, dan dihafal semua hadis tentang kebersihan dan tafsir-tafsir kata kebersihan. Bahkan riwayatnya sampai sanadnya pun dia sebutkan secara sempurna, tetapi lingkungannya kotor. Walhasil luluslah pelajaran hadisnya dan jadilah dia ahli hadis, dan satu kelas itu ternyata istimewa semua. Cuma keluar kelas semua dalam keadaan kotor. Ini benar gak belajar hadisnya? Benar gak? Hafal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai rawi-rawinya dihafal, sampai harokatnya pun tidak ada yang dia lupakan. Dan gurunya juga bertanya, Siapakah perawi hadis ini? Tahun berapa dia hidup? Siapakah gurunya? Siapakah muridnya? Kan gitu ya. Dan dari negeri mana dia? Inilah yang disebut dengan belajar hanya di tingkat tekstual itu. Mumtaz, excellence, tetapi maksud dan tujuan hadisnya sampai atau tidak di situ. Begitu pula dengan Quran kita selama ini. Di situ sudah berhentinya. Kesalahannya kita di situ. Itu pula yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan kita. Siap berubah? Siap berubah? Mau lakukan perubahan? Apa harus kita lakukan? Harus bersih. Belum nyambung berarti kalau harus bersih. Kenapa jiwa merdeka di Indonesia tidak ada? Tahun berapakah terjadinya perang di Ponegoro? Begitu kan pertanyaannya? Suruh ngapalin tahun anak-anak. Mestinya lu tanya, kenapa Pangeran Diponegoro berontak? Apa latar belakang perjuangan pemberontakannya? Dan kenapa dia berontak? Dan di mana letak keberhasilan pemberontakan Pangeran Diponegoro? Kalau dipelajari hari ini berarti ini kelompok pemberontak semua kan? Mana ada pahlawan yang tidak dituduh teroris? Sebutkan kepada saya. Pahlawan-pahlawan yang memerdekakan Indonesia, apa sematan kepada mereka? Ekstremis, ekstremis, pribumi, gitu ya? Mana ada pahlawan tidak dituduh ekstremis, betul gak? Siap jadi ekstremis? Itu kan salah lagi nanti pertanyaan. Nanti di framing lagi Ustaz Bakhtiar Nasir mengajarkan kita untuk saya ingin berpanjang-panjang tetapi setidaknya ini menggugah. Berarti ada yang salah dari cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita cuma sampai di teks, tidak ke konteks, dan tidak sampai kepada hudan lil muttaqin. Quran diturunkan untuk dijadikan apa? Petunjuk. Ini masalahnya. Belajar kita tidak sampai ke sana. Saudara-saudara, saya ingin cukupkan soal materi. Nah, selanjutnya bagaimana rencana Quranul Fajr ini? Sebetulnya ketika orang datang sholat subuh dengan niat memulai hari dengan Al-Quran bersama-sama, lalu setelah itu berkomitmen membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya, tilawatul Quran setiap hari, dan kemudian materi-materi daripada Quranul Fajr betul-betul menginspirasi umat untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, ini DKM, saya kasih energi. Kalau kamu bikin temanya majelis subuh, kemudian juga modalnya cuma kasih meme, lalu diam, enggak akan. Ini memberikan sesuatu yang besar. Ya paling cuma grup WA kamu aja yang datang gitu. Enggak bisa. Ini harus ada kerja-kerja serius. Dan kalau memang mau serius, Quranul Fajr seperti ini, kalau mau berbeda sama yang lain, jangan bikin Sabtu Ahad. Kamu akan bentrokan dengan semua majelis-majelis subuh, betul gak? Iya. Dan kamu biasa-biasa saja. Mau berubah? Mau tercerahkan? Harus berani ambil resiko dan berani berbeda. Gimana caranya agar gerakan Quranul Fajr ini punya efek besar? Saya kasih namanya dulu karena nama terkait dengan niat. Niat terkait dengan visi besar. Mau bikin subuh akbar sudah ada yang punya belum? Majelis subuh banyak yang buat atau belum? Kalau hari Sabtu Ahad gini banyak yang bikin? Materinya hampir mirip gak? Kamu harus punya sesuatu yang berbeda. Ini semua pada yang hadir untuk terlibat. Kekhasan kita, gerakan kita dari Quran itu dan mencerahkan umat dari situ. Insya Allah, anda-anda yang berjuang di gerakan subuh ini termasuk yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena anda ingin mengajak umat dan memulai dari diri sendiri, agar memulai hidup di waktu fajar dengan apa? Al-Quran. Semangat. Takbir. Allah. Ini baru dapat nih. Bikinnya hari apa? Selain Sabtu Ahad. Saya mau bergabung dengan tim ini. Hari apa? Jumat subuh mulainya. Terus dilanjutkan dengan tablet akbar setelah sholat Jumat. Setelah itu, kalau perlu malamnya bertemu dengan tokoh dan lakukan itu di seluruh provinsi, lakukan di seluruh kabupaten, lakukan di seluruh kecamatan, dan kita bagi tugas sampai tahun 2024. Berapa masjid targetnya? Berapa wilayah akan dijangkau? Perubahan apa yang kamu inginkan? Sehingga di situ konten apa yang harus kamu siapkan? Dan berapa tim yang bekerja? Seperti apa media centernya? Bagaimana konten membina jamaahnya? Dan bagaimana sistem informasinya? Baru keren programnya. Kalau cuma bikin majelis subuh, bikin WA, eng-eng, ada perubahan gak? Gak bisa. Biaya gak usah khawatir. Kita sudah punya sistem. Dan insya Allah akan besar. Nah ini biasanya kalau orang tercerahkan dengan nilai-nilai wahyu Al-Quran, biasanya cara berpikirnya juga maju. Ya. Terima kasih sudah bisa hadir pada hari ini dan mau hadir dengan semua kesusahan, tapi setidaknya apa yang saya sampaikan barusan selain sebuah doktrin, tetapi buat anak muda perlu juga mengambil cara berpikir saya tadi itu. Ya. Cara-cara berpikir, kemudian metode-metode berinteraksi dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan saya kira sekarang sudah mulai ada energi baru melakukan perubahan kan. Wah ternyata cara saya berkurang selama ini gak benar. Wah ternyata cara saya melihat hadis juga masih terlalu tekstual ya selama ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata guru-guru juga yang menyebabkan anak-anak murid ini menjadi jumud ya. Guru-guru juga yang menyebabkan anak-anak menjadi stagnan karena cara mengajarnya terlalu tekstual dan terlalu mengandalkan OB di sekolah sehingga dia sendiri sebetulnya tidak memberikan nilai pendidikan dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi hari pertama yang penuh gairah dan mudah-mudahan kita bisa memberikan inspirasi kepada umat dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan surganya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai. Kemudian tinggal pengumuman. Yang pertama, anak-anak muda,